Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Ikhwani talabah dan para pendengar radio dakwah Safiyyah rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari yang cerah ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Masailul Jahiliyah atau perangai-perangai jahiliyah karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Kita akan masuk pada pelajaran yang ke-16. Qala al-muallif rahimahullah al-mas'alatu as-sadisatu asyrah. Permasalahan yang ke-16. I'tiyaduhum amma atahumullahu bi kutub as-sihr. Orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah, khususnya orang-orang Yahudi, mengganti kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan kepada mereka dengan buku-buku sihir. Orang-orang Yahudi mengganti kitab Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Taurat yang Allah turunkan kepada mereka dengan kitab-kitab sihir, buku-buku atau pelajaran-pelajaran sihir. Inilah salah satu sifat, karakteristik atau perangai orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka tukar, mereka ganti kitab Allah subhanahu wa ta'ala dengan kitab-kitab sihir. Mereka tidak lagi mempelajari dan mengikuti kitab Allah subhanahu wa ta'ala atau ajaran yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka ikuti buku-buku sihir yang ditulis oleh syaitan atau tukang-tukang sihir. Maka janganlah kita mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah ini. Mereka ganti kebenaran dengan kesalahan. Dan memang sudah demikian ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang meninggalkan kebenaran, maka dia pasti melakukan kesalahan. Siapa yang meninggalkan kitab Allah, sudah pasti dia akan menggantinya dengan kitab yang bertentangan dengan kitab Allah. Dia akan menggantinya dengan buku-buku yang bertentangan dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pelajaran yang sebelumnya tentang kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, bahwasannya mereka menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Allah membuat hati mereka menyimpang. Falamma zagu azagallahu kulubahum. Ketika mereka menyimpang, Allah subhanahu wa ta'ala membuat hati mereka menyimpang dari kebenaran. Ketika mereka mengingkari kebenaran, maka Allah subhanahu wa ta'ala menutup hati mereka. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Mereka mengatakan, di hati kami ada penutup, yani kami tidak bisa memahami ayat-ayat Allah, padahal لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ. Allah telah melaknat mereka dikarenakan kekafiran mereka. Allah laknat mereka sampai mereka tidak bisa lagi memahami kebenaran. Inilah sebenarnya yang terjadi pada orang-orang jahiliyah dahulu. Disebabkan karena mereka telah mengganti kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaran-ajaran yang Allah turunkan kepada mereka, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan mengikuti petunjuk Rasul yang diutus kepada mereka, diganti dengan buku-buku para penyihir. Diganti dengan kesyirikan. Harusnya mengikuti para nabi dan rasul, malah mereka ikuti para tukang sihir, para dukun yang bekerja sama dengan syaitan. Sayang sekali, sifat dan perangai jahiliyah ini juga telah ada dan bahkan tersebar di kalangan kaum muslimin, di mana mereka lebih dekat kepada dukun dibanding kepada para ulama, dibanding kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka menginginkan suatu hajat atau bahkan di dalam kesusahan, tempat pelarian mereka adalah dukun. Bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berdoa kepada Allah. Bukan pula bertanya kepada para ulama. Dukun yang menjadi tempat pengaduan mereka. Demikian pula ketika mereka menginginkan sesuatu, yang mereka lakukan adalah sihir, perdukunan, agar keinginan-keinginan mereka itu bisa tercapai. Dan telah kita bahas di dalam pelajaran Nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, bahwasannya sihir termasuk kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Dan yang lebih parah lagi, para tukang sihir, para dukun ini dianggap sebagai orang pintar, padahal dia adalah orang yang paling bodoh di dunia. Atau diberi istilah-istilah agar terlihat baik, sehingga tidak ada yang mencela. Diberi istilah paranormal, atau tukang sulap, ahli hipnotis, magician, the master, dan sebagainya. Diberikan istilah-istilah seakan-akan itu adalah sesuatu yang baru, yang bagus. Seakan-akan ilmu yang baru mereka temui. Padahal hakikatnya itu adalah ilmu yang diajarkan oleh syaitan kepada orang-orang jahiliyah dahulu, yang diwariskan turun-temurun oleh para dukun. Dan yang lebih berbahaya lagi, kalau dukun dianggap kiai, dukun dianggap ustaz, lalu mereka jadikan dia sebagai panutan, sebagai teladan. Ini yang terjadi ketika manusia meninggalkan ajaran para rasul, meninggalkan Al-Quran wa Sunnah, dan berpaling kepada kesesatan, kepada buku-buku sihir. Dan yang lebih luas daripada itu, berpaling kepada buku-buku yang menyimpang. Buku-buku yang terkandung di dalamnya akidah-akidah yang sesat, ajaran-ajaran kebidaahan yang tidak berdasar petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti buku-buku mujarobat atau primbon dan berbagai macam buku yang mengajarkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau buku-buku yang mengajarkan amalan-amalan yang tidak berdasar petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka tinggalkan Sahih Al-Bukhari, mereka tinggalkan Sahih Muslim, mereka tinggalkan Al-Umm karya Al-Imam Syafi'i, mereka tinggalkan Muwatta Malik, mereka tinggalkan Musnad Ahmad, mereka tinggalkan kitab-kitab para ulama dan berpaling kepada kitab-kitab yang tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun mereka namakan buku itu dengan kunci ibadah atau tuntunan lengkap salat dan seterusnya. Nama-nama yang menipu padahal tidak berdasar petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang paling berbahaya adalah buku-buku yang mengandung penyimpangan-penyimpangan akidah. Buku-buku yang mengajarkan kesesatan di dalam akidah, sehingga akidah kaum muslimin menjadi menyimpang dari akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti buku-buku Asy'ariyah yang mengajarkan sifat 20, yang menta'wil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan akidah hanya berdasarkan akal pemikiran mereka yang pendek, bukan berdasarkan Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula buku-buku Mu'tazilah yang beredar di IAIN atau di UIN, buku-buku orientalis, itu yang mereka pelajari di dalam mempelajari Islam, bukannya buku-buku para ulama. Demikian pula buku-buku Khawarij yang mengajarkan jihad yang tidak berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, jihad yang salah, yang tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti buku-bukunya Said Qutb dan yang semisalnya, sehingga pada akhirnya kita mendengarkan terjadi pengeboman di sana, terjadi pembunuhan seorang muslim, bahkan di rumah Allah Subhanahu wa taala mereka membunuh seorang muslim dengan alasan apa? Jihad. Dikarenakan membaca buku-buku yang menyimpang ini. Ini akibatnya ketika mereka berpaling dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan kemudian membaca buku-buku yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang-orang Yahudi yang sudah ada di umat ini, dan inilah penyebab berbagai macam kesesatan dalam tubuh umat Islam. Umat Islam tidak mengenal yang namanya filsafat, yang namanya ilmu kalam, kecuali setelah diterjemahkannya buku-buku filsafat Yunani pada abad kelima Hijriah. Tidak ada yang namanya ilmu tasawuf, ilmu kalam, ilmu filsafat di dalam Islam, kecuali setelah diterjemahkannya buku-buku orang-orang kafir ke dalam bahasa Arab, kemudian ke dalam bahasa kaum muslimin di seluruh dunia. Inilah yang terjadi. Maka sangat berbahaya sekali kita membaca buku-buku yang sesat, persis seperti orang-orang Yahudi di zaman dahulu. Sebab kekafiran mereka, di antara sebab mereka menentang Rasul yang diutus kepada mereka, karena mereka meninggalkan Taurat. Lalu mereka berpaling kepada buku-buku sesat, buku-buku sihir yang ditulis oleh syaitan. Kama dzakarallahu dzalika fi qoulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perbuatan mereka ini di dalam firman-Nya, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum, dan tatkala datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu membenarkan Taurat. Nabada fariqum minal ladina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Sebagian mereka melempar kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang-orang yang diberikan kitab Taurat melempar kitab tersebut di belakang punggung-punggung mereka, seakan-akan mereka tidak mengetahui isi Taurat tersebut, padahal mereka sudah tahu. Yakni mereka sudah tahu bahwa Rasul yang diutus kepada mereka dan kepada seluruh umat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa kebenaran. Mereka sudah paham betul. Kenapa? Karena sudah dikabarkan di dalam kitab-kitab mereka, di dalam Taurat dan di dalam Injil. Sebagaimana firman Allah, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil. Orang-orang yang mengikuti rasul yang ummi, rasul yang buta huruf. Buta huruf artinya dia tidak bisa membaca Taurat, tidak bisa membaca Injil. Artinya benar-benar yang dia sampaikan adalah wahyu dari Allah, bukan hasil mencontek dari Taurat dan Injil. Mereka telah mendapati namanya tertera di dalam Taurat dan Injil, di mana disebutkan sifat-sifat beliau, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahu 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, yang menghalalkan atas mereka yang baik-baik saja dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk. Wa yad'u an wa yad'u anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alaihim, dan menghilangkan dari mereka beban-beban, belenggu-belenggu yang diderita oleh mereka. Surat Al-A'raf ayat ke-157. Jadi, kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman dan sifat-sifat beliau telah mereka ketahui di dalam Taurat dan Injil. Bahkan secara khusus Nabi Isa alaihi salam telah berpesan kepada umat Nasrani, ya bani Israila, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dalam surat As-Saff ayat ke-6, Nabi Isa alaihi salam berkata, wahai bani Israel, sungguh aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya untuk membenarkan apa yang diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira kepada kalian dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, namanya adalah Ahmad, yaitu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai-sampai kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kenapa? Karena sudah disampaikan di dalam Taurat dan Injil. Taurat dan Injil yang belum mereka rubah-rubah, sudah ada penyampaian tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya saja Taurat dan Injil tersebut mereka lempar ke belakang punggung mereka, yaitu mereka tidak mengikutinya. Malah mereka ganti dengan buku-buku para tukang sihir. Padahal mereka tahu kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka lebih memilih tukang sihir mereka. Ini sifat orang-orang Yahudi. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-101. Lalu pada ayat berikutnya ayat ke-102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman." Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan atas kekuasaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Padahal tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, tetapi yang kafir adalah para syaitan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Tentang ayat ini dikatakan oleh para ulama mufassirin seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Al-Imam Mujahid dan yang lainnya, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam At-Tabari, juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasannya ayat ini bercerita tentang buku-buku sihir yang ditulis oleh syaitan. Buku-buku sihir yang ditulis oleh syaitan. Lalu Nabi Sulaiman alaihi salam menyita buku-buku tersebut, ditarik dari peredaran. Lalu beliau kuburkan di bawah tempat duduk beliau, sehingga tidak ada yang berani mengambil buku-buku tersebut. Bahkan disebutkan, setiap kali syaitan mendekati tempat penyimpanan tersebut, dia pasti akan terbakar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman alaihi salam dapat menguasai para syaitan ini. Lalu, ketika Nabi Sulaiman meninggal, syaitan kemudian mengabarkan kepada manusia, menipu mereka, kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang sebenarnya memiliki kitab, dan mereka tahu Nabi Sulaiman alaihi salam adalah seorang nabi, tetapi mereka lebih percaya kepada syaitan. Syaitan mengatakan kepada mereka bahwasannya kekuatan Sulaiman, kemampuan yang luar biasa yang beliau miliki, sehingga bisa memerintahkan angin, bisa menguasai syaitan, para jin, dan binatang-binatang, itu ada di dalam buku-buku yang ditimbunnya di bawah tempat duduknya. Lalu, pada akhirnya mereka menggali tempat duduk Nabi Sulaiman alaihi salam, dan mereka dapati kitab-kitab tersebut. Maka mereka tinggalkan Taurat, dan mereka ganti Taurat dengan kitab-kitab tersebut, kitab-kitab sihir yang ditulis oleh syaitan. Bahkan kemudian mereka mengatakan Nabi Sulaiman alaihi salam adalah tukang sihir. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang para nabi Bani Israel, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Daud, sampai kepada Nabi Sulaiman, mereka tidak percaya. Mereka katakan, masa penyihir dibilang nabi? Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ. Mereka ikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Yakni, buku-buku sihir. Itu yang mereka ikuti. Mereka namakan Nabi Sulaiman sebagai tukang sihir, padahal beliau seorang nabi. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala masih membantah mereka, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانِ. Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Artinya, perbuatan sihir itu adalah perbuatan kekafiran. Sedangkan Nabi Sulaiman tidak kafir. Dia tidak berbuat sihir. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Tetapi yang kafir adalah syaitan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Ini dalil bahwasannya mengajarkan sihir apalagi mengamalkannya adalah kekufuran. Dan ini salah satu sebab kekafirannya syaitan-syaitan. Dikarenakan mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Sedangkan para nabi dan rasul yang mereka lakukan hanyalah mukjizat yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka mengajarkan kitab Allah, bukan buku-buku sihir. Jadi ayat ini menjelaskan tentang perangai orang-orang Yahudi. Mereka ganti kitab Allah subhanahu wa ta'ala dengan buku-buku sihir. Maka janganlah kita mengikuti sifat-sifat mereka. Kita ganti kitab Allah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan buku-buku sesat. Apakah itu buku-buku sihir, buku primbon, dan berbagai macam bentuk sihir yang lainnya? Demikian pula buku-buku yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau buku-buku yang mengajarkan amalan-amalan tanpa berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hati-hati. Berapa banyak orang tersesat karena membaca sebuah buku. Bahkan bukan hanya sebuah buku, hanya selembar kertas. Dia baca di situ yang mengandung kesesatan, sehingga dia tersesat. Hati-hati. Oleh karenanya, ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, melarang kaum muslimin membaca buku-buku yang ditulis oleh ahlul bid'ah. Walaupun di situ terkandung kebaikan, tetapi jika di situ terkandung penyimpangan yang bisa menyesatkan seseorang dari akidah yang benar, maka dilarang oleh para ulama. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melarang sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk membaca kitab Taurat. Padahal dari mana kitab Taurat itu turun? Dari Allah subhanahu wa taala. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang? Karena sudah ditambahi dan dirubah-rubah oleh orang-orang Yahudi. Kenapa harus dilarang? Karena khawatir jangan sampai terpengaruh dengan kesesatan-kesesatan yang ada dalam buku tersebut. Jangan kita sok tahu, sok pintar, sehingga kita berani membaca buku-buku tersebut dengan alasan, saya kan sudah tahu akidah yang benar. Saya bisa membedakan ini yang benar dan ini yang salah. Padahal, dia belum mengetahui benar. Mana akidah yang benar dan mana akidah yang salah. Sehingga akhirnya dia terpengaruh dengan kesesatan-kesesatan yang ada dalam buku-buku tersebut. Dan ulama bukan saja melarang dari membaca buku-buku ahlul bid'ah, bahkan memerintahkan untuk membakar buku-buku tersebut. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya At-Turuq Al-Hukmiyah pada halaman 399. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, "Wa kadzalika la dhamana fi tahrikil kutubil mudillah wa idlafiha." Demikian pula tidak perlu mengganti apabila seorang membakar buku-buku sesat ataupun merusaknya. Tidak perlu diganti kepada pemiliknya. Qala Al-Marudi, Al-Imam Al-Marudi berkata, "Qultu li Ahmad," aku berkata kepada Imam Ahmad, "Ista'artu kitaban fihi asya' radhi'ah." Aku telah meminjam suatu kitab di dalamnya terdapat kesesatan-kesesatan. "Tara an akhriqahu aw ahriqahu?" Qala na'am fa uharrikuhu, fa ahriquhu. Lalu kata Al-Marudi, "Bagaimana pendapatmu kalau aku rusak buku ini atau aku bakarnya?" Kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Na'am, iya. Fa uharrikuhu," maka aku pun membakar buku tersebut. Lalu kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wa qad ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadi Umar kitaban iktatabahu min at-taurati wa ajabahu." Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat di tangan Umar satu kitab yang ditulis dari Taurat dan beliau mengaguminya. "Wa ajabahu muwafaqatuhu lil Qur'an," dikarenakan ada kesamaan sebagian ajaran-ajaran Taurat dengan Al-Quran. "Fata'ammara wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam," lalu menjadi merah, marah, padam, merah, menjadi merah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena marah melihat kitab Taurat yang ada di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. "Hatta dhahaba bihi Umar ila at-tanur falqahu fihi," sampai Umar bin Khattab membawa kitab itu di tungku pembakaran, lalu beliau melemparkan kitab itu kepadanya. Coba lihat, kitab yang berisi wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dibakar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena di situ terkandung juga kesesatan. Maka ini yang seharusnya dilakukan, dibakar buku-buku yang mengandung kesesatan. Karena jangan sampai kita maupun keluarga kita terpengaruh dengan buku-buku tersebut. Hati-hati. Lalu kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, "Fakaifa law ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma sunnifa ba'dahu min al-kutub allati yu'aridu biha ma fil Qur'ani was-sunnah." Maka bagaimana lagi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat buku-buku yang ditulis sepeninggal beliau yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu musta'an. Jadi kalau Taurat saja dibakar oleh para sahabat dan dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka membakar buku tersebut, kitab Allah tersebut, karena sudah terkandung kesesatan-kesesatan yang dimasukkan oleh orang-orang Yahudi, maka bagaimana lagi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini melihat buku-bukunya Said Qutb atau buku-buku yang mengajarkan penyimpangan akidah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau buku-buku yang mengajarkan ibadah-ibadah yang tidak berdasarkan dalil. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sangat marah melihat buku-buku yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Oleh karenanya, Asy-Syaikh rahimahullahu taala memperingatkan kaum muslimin jangan mengikuti sifat dan karakter orang-orang Yahudi yang meninggalkan kitab Allah lalu berpaling kepada buku-buku sesat, buku-buku yang tidak berdasar kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, pembahasan sudah selesai. Dan insyaallah sekarang kita masuk kepada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Ana ingatkan bagi antum yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan, silakan antum mengirimkan SMS ke nomor kami, yakni 0853530304, 0853530304. Dan sekarang langsung aja kepada Al-Ustaz Abu Abdillah Sofyan Hafidahullah, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Insyaallah taala kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Di kampung saya dahulu orang-orangnya pada taat beribadah. Tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan rezeki, kampung saya jadi makmur dan orang-orangnya pada enggak mau beribadah. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab kepada kampung saya? Apakah saya harus hijrah dari Bujang Lapuk? Suatu kampung atau suatu daerah, suatu negeri yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sangat memungkinkan ditimpa oleh azab. Ditimpa oleh azab. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi, walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Andaikan penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi apabila mereka ingkar, mereka mendustakan, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami mengadab mereka disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini sangat berbahaya. Apakah harus hijrah dari kampung tersebut? Pilihan kita ada dua. Kalau tidak terus di situ berdakwah, mengajak mereka kembali kepada kebenaran, atau pindah dari situ. Dikarenakan khawatir adab Allah Subhanahu wa taala, dan juga khawatir jangan sampai terpengaruh dengan kesesatan-kesesatan mereka. Jangan sampai terpengaruh. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim untuk tinggal di negeri kafir. Kenapa? Karena khawatir jangan sampai terpengaruh dengan kekafiran mereka. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana bari'un min muslimin ya'ishu baina dhahrani al-musyrikin." Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Kecuali dengan alasan yang sangat terpaksa, seperti dia mau berdakwah, mengajak mereka kembali kepada kebaikan, kepada kebenaran. Tetapi kalau dia khawatir jangan sampai dia terpengaruh dengan kesesatan mereka, maka mesti dia berpindah, hijrah dari tempat tersebut. Baik. Pak Ustaz, wudu saya berkumur. Basuh muka, tangan, rambut, telinga dan kaki cuma satu kali saja. Perlu diluruskan, berkumur dan menghirup air ke hidung dan mengusap kepala. Baik. Salat wajib saya ta'awudz langsung Fatihah dan baca surat. Dan tiap ruku baca subhana rabbiyal azim satu kali, dan tiap sujud baca subhana rabbiyal a'la satu kali saja. Wudu dan salat saya tentu saja pakai niat, dan pada tahiyat akhir saya cuma baca sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, tidak pakai sayyidi. Lalu salam. Sahkah wudu dan salat saya Pak Ustaz? Terima kasih. Semua yang disebutkan ini sah kecuali satu, kecuali yang terakhir, yaitu salawatnya hanya sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mestinya dilengkapi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dilengkapi. Syekh bin Baz rahimahullahu taala menjelaskan bahwa salawat ini termasuk rukun di dalam salat. Kalau ditinggalkan menyebabkan salatnya tidak sah. Adapun yang disebutkan sebelumnya itu cukup dan salatnya sah. Tetapi yang afdal kalau dia membaca subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Baik. Adapun tidak pakai sayyidi, kalau maksudnya sayyidina, maka ini memang harus seperti itu. Karena tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salawat ketika salat dengan menambah kata sayyidina. Bismillah, apa saja kesesatan jamaah tarekat sufiyah dan apa bedanya dengan ahlus sunnah wal jamaah? Kalau kita mau berbicara tentang kesesatan tarekat sufiyah, mungkin 24 jam tidak selesai. Karena dari awal sampai akhir, tarekat Sufiyah dipenuhi dengan berbagai macam kesesatan-kesesatan. Berbagai macam kesesatan-kesesatan. Banyak sekali. Tidak ada satu kelompok bid'ah yang melebihi kesesatan Syiah dan Sufiyah. Ini saudara kembar sebenarnya. Antara Syiah dan Sufiyah, saudara kembar. Syiah itu banyak mengadopsi, atau Sufiyah banyak mengadopsi ajaran-ajaran Syiah. Dan yang paling berbahaya adalah ajaran kekafiran, diantaranya berdoa kepada para wali, tawakal kepada para wali, mengharap kepada para wali, meyakini guru-guru mereka yang mereka klaim sebagai wali dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang merusak akidah. Ini berbahaya. Ini murtad kalau ada keyakinan seperti ini. Kesempatan yang lain, mereka yakini guru-guru mereka, mursyid-mursyid mereka, atau wali-wali sesuai klaim mereka, walaupun sebenarnya bukan wali dalam pandangan Allah, mereka yakini dapat mengetahui perkara yang gaib. Ini kesyirikan. Ini penyebab murtad. Sebab dia telah menyekutukan Allah dalam rububiyah. Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakan, tidak ada yang mengetahui di langit maupun di bumi ini yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi kesesatan tarekat Sufiyah atau tasawuf. Apakah namanya Tijaniyah, Idrisiyah, atau Naqsyabandiyah. Macam-macam nama-nama tarekat Sufiyah. Dan ini sebagai bukti, ini ajaran yang sesat. Kalau ajaran mereka benar, tentunya satu. Tidak akan berbilang. Kebenaran itu satu, tidak akan berbilang. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan bahwasannya inilah satu jalanku yang lurus, kata Allah. Allah tidak katakan dua atau tiga. Allah tidak katakan ada jalan Naqsyabandiyah, Tijaniyah, Idrisiyah dan sebagainya. Tapi satu. Wa la tattabi'us subula. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang sesat itu banyak. Demikian pula amalan-amalan yang tidak berdasarkan dalil, membuat amalan-amalan tertentu, zikir-zikir yang bahkan sudah disyariatkan, mereka rubah-rubah. Seperti ucapan la ilaha illallah, terkadang mereka potong menjadi illallah saja. Itu yang mereka pakai berzikir. Bahkan dipotong lagi menjadi Allah saja. Sudah sampai di situ masih lagi dipotong menjadi huwa. Terakhir menjadi hu. Jadi zikirnya la ilaha illallah cukup dibaca hu saja. Ini diantara penyimpangan-penyimpangan tarekat Sufiyah. Dan masih banyak lagi. Baik. Ustaz, bagaimana hukum jika seseorang diberi modal untuk mengelola suatu usaha, dia diberi gaji per bulan. Kemudian dia melakukan usaha yang serupa dengan usaha yang diamanahkan tersebut, tapi untuk diri pribadi. Mohon penjelasannya. Ini khianat. Ini termasuk pengkhianatan. Orang yang tidak amanah seperti ini. Sebab sudah dimaklumi dalam adat kebiasaan manusia, apabila dia dipercayakan untuk mengelola suatu usaha atau suatu modal untuk usaha, tentunya dia tidak boleh mengelola usaha yang sama, baik untuk dirinya sendiri atau orang yang lain lagi. Kecuali berdasarkan kesepakatan. Kecuali berdasarkan kesepakatan. Ini termasuk khianat. Apalagi kalau sudah dibuat perjanjian sebelumnya bahwa dia tidak akan mengelola modalnya orang lain atau modalnya dia sendiri dalam usaha yang sama. Dan tentunya usaha tersebut, modal yang dipercayakan kepadanya, tidak akan dia kelola dengan maksimal. Karena dia akan berusaha juga untuk memajukan usaha pribadinya dalam bidang yang sama. Ini termasuk khianat dan tidak dapat dipercaya orang-orang yang seperti ini. Afwan Ustaz, bagaimana adzan dengan rekaman kaset dan bukan dengan suara orang? Apakah hal tersebut bid'ah? Termasuk bid'ah. Karena tidak ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Dan juga karena adzan itu ibadah. Ibadah itu memerlukan niat. Kaset mana bisa berniat? Yang berniat adalah muadzin. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya biasa menghadiri pengajian mingguan yang diadakan di masjid dekat rumah saya. Tapi untuk minggu ini pengajiannya akan sekaligus memperingati Rajaban. Bolehkah saya menghadiri pengajian tersebut dengan niat dalam hati? Ingin mendengarkan pengajiannya, bukan menghadiri Rajabannya. Ataukah saya tetap berdosa karena menghadiri pengajian di saat pelaksanaan acara bid'ah? Ini mohon maaf baru sempat dijawab, barangkali acaranya sudah lewat ini. Tapi tidak apa-apa, sekedar kita tahu, siapa tahu ada acara yang lain. Karena ada Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan sejenisnya. Ini semua termasuk kebid'ahan menambah-nambah di dalam agama, mengada-ngada di dalam agama tanpa berdasarkan dalil dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita tidak boleh menghadiri. Kita tidak boleh menghadirinya, karena apabila kita menghadirinya, sama saja dengan setuju atas perbuatan tersebut. Kalau kita mengingkari, minimal kita ingkari dalam hati. Kalau kita tidak bisa rubah dengan tangan, tidak pula dengan lisan, minimal dengan hati. Dengan hati artinya benci di dalam hati. Jangan kita duduk di pengajian tersebut. Dan kalau pengajian ini membenarkan acara rajaban, acara-acara kebid'ahan, ini sudah menunjukkan ini pengajian tidak benar, tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah sepatutnya tidak diikuti selamanya, bukan sekedar pada acara ini. Seperti yang kita jelaskan tadi dalam masalah buku-buku. Kita tidak boleh membaca buku-buku yang terkandung kesesatan, terlebih dalam pengajian. Ini lebih berbahaya lagi. Dilarang membaca buku-buku yang terkandung kesesatan karena khawatir terpengaruh dengan kesesatannya. Kalau pengajian, mungkin pengaruhnya bisa lebih besar daripada buku-buku yang kita baca. Maka pengajian-pengajian seperti ini yang menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditinggalkan, tidak boleh dihadiri. Baik. Pak Ustaz, kalau yang usia lanjut pakai jilbab tidak? Perlu diluruskan dulu. Jilbab, barangkali jilbab dalam pengertian kita, itu berbeda dengan jilbab yang dimaksudkan dalam syariat. Jilbab yang dimaksudkan dalam syariat itu adalah pakaian luar yang menutupi seluruh tubuh. Pakaian luar yang menutupi seluruh tubuh. Di dalamnya masih ada pakaian dalam. Pakaian dalam itu sudah termasuk kerudung. Jadi jilbab berbeda dengan kerudung. Iya. Jadi wanita itu dia memiliki minimal dua pakaian yang harus dia kenakan. Yang pertama kerudung yang menutup sampai ke dadanya, kemudian ditutup lagi dengan jilbab. Itu maksudnya jilbab. Seperti dalam dua ayat Allah, Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu serta wanita-wanita istri-istrinya orang-orang yang beriman, agar mereka menutupkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yadribna bi khumurihinna 'ala jubihinna." Hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka sampai ke dada mereka. Jadi ada dua. Satu yang menutup sampai ke dada, satu yang menutup seluruh tubuh. Nah, yang ditanyakan di sini, kalau usia lanjut pakai jilbab tidak? Kalau yang dimaksudkan tetap dia menggunakan kerudung, hanya jilbab luarnya dibuka, maka tidak mengapa kalau dia sudah berusia lanjut berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikaha falaysa 'alayhinna junahun ayyadna thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah." Dan wanita-wanita tua. Wanita tua di sini dijelaskan oleh para ulama yaitu yang sudah tidak keluar haidnya. Sudah tidak punya kemampuan untuk berhubungan suami istri. La yarjuna nikah, mereka tidak menginginkan lagi nikah. Falaisa alaihinna junahun ayyadna thiyabahunna. Maka tidak ada dosa bagi mereka apabila mereka melepaskan pakaian mereka. Dijelaskan oleh ulama, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas dan ulama yang lainnya, maksudnya adalah al jilbab. Mereka melepaskan jilbab mereka. Ghaira mutabarrijatin bizina, dengan syarat tanpa menampakkan perhiasan mereka. Wa yastafifna khairul lahunna wallahu samiun alim. Tetapi kalau dia mau menjaga kesucian dirinya tetap menggunakan jilbabnya, itu lebih baik. Dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi kesimpulannya, boleh wanita tua yang sudah tidak ada harapan lagi menikah, tidak bisa melahirkan, sudah tidak keluar haidnya, boleh untuk melepas jilbabnya tapi tetap memakai kerudung. Dengan syarat tanpa memperlihatkan perhiasannya, tetapi kalau dia tetap menggunakan jilbabnya, khairun lahunna. Itu lebih baik bagi dia. Itu lebih baik. Baik. Pak Ustaz, kalau usia lanjut, boleh berjamaah ke masjid atau tidak? Boleh saja. Tidak ada larangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana niat solat yang benar menurut sunnah? Yang biasa saya lakukan adalah, ketika sedang mengucapkan takbiratul ihram, sambil mengangkat tangan, hati saya berkata begini. Niat saya solat subuh misalnya, 2 rakaat menghadap kiblat, fardu karena Allah. Apakah perbuatan saya sudah benar ataukah ketika takbiratul ihram itu dibacakan hati saya tidak usah niat apa-apa? Telah kita jelaskan panjang lebar dalam pelajaran hadis Arba'in An-Nawawiyah. Pada hadis yang pertama, niat itu maknanya adalah al-qasdu, bermaksud. Sehingga ulama mengatakan makna niat qasdul ibadah taqarruban ilallah, bermaksud melakukan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga ketika seorang bermaksud melakukan ibadah, dia sudah berniat. Juga disebutkan oleh para ulama, kapan dia berniat? Maka di sini tidak ada ketentuan yang pasti. Hanya ada dua bentuk waktu kapan dia berniat. Yani sebelum dia beramal, kalau dalam sholat tadi, sebelum takbir, dia sudah berniat. Atau bersamaan dengan takbir. Ini tidak mengapa. Sebelum takbir atau bersamaan dengan takbir. Kemudian, tidak perlu dilafazkan, baik dilafazkan dengan lisan maupun dalam ucapan, maupun dalam hati. Ini termasuk bid'ah. Melafazkan niat baik di dalam lisan maupun dalam hati. Jadi seorang yang bermaksud melakukan ibadah, sholat maghrib misalnya, 3 rakaat, dan dia berniat hal itu ikhlas dia lakukan karena Allah, sudah selesai. Seperti itulah dia berniat. Iya, wallahu alam. Assalamualaikum Pak Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana cara melakukan niat ketika kita akan melakukan bermacam-macam sholat? Seperti sholat isya, ba'da isya, tahajud, istikharah, dan witir. Niatkan sesuai dengan sholat itu masing-masing. Kalau sholat isya, maka dalam hati kita bermaksud melakukan sholat isya, bukan sholat maghrib. Kalau kita berniat sholat maghrib, padahal kita berada dalam posisi sholat isya, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Assalamualaikum Pak Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana tentang anggapan sebagian orang ketika tawaf sholat di depan Ka'bah seperti orang yang sedang menyembah bangunan Ka'bah? Ini anggapan yang jelas keliru. Karena sholat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah Ka'bah. Kecuali kalau ada dalam hatinya niat untuk menyembah Ka'bah tersebut. Iya. Tetapi umat Islam umumnya paham. Orang yang mengatakan ini karena dia tidak paham, karena dia tidak belajar Islam, atau memang sengaja dia mau menjelek-jelekkan Islam. Inilah hakikatnya. Padahal dia sudah tahu, salat itu Allah wajibkan menghadap Ka'bah bukan karena menyembah Ka'bah, tetapi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengatakan ini satu dari dua keadaan. Kalau dia belum tahu atau dia sudah tahu tapi sengaja mau menjelek-jelekkan Islam, dan ini termasuk kekufuran. Kalau yang kedua termasuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tidak tawassul dengan mengatakan ila hadratin nabiyil mustafa, ila hadratis syekh Abdul Qadir Jailani al-Fatihah, biasa dilakukan oleh orang-orang tariqah. Ini tidak benar, ini termasuk kebid'ahan. Tawassul dengan kehormatan salah seorang makhluk, apakah dia seorang nabi atau seorang wali. Demikian pula mengirim bacaan surat Al-Fatihah kepada Nabi dan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan kepada yang lainnya yang sudah meninggal dunia, ini tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Ustaz, boleh enggak mukul istri di muka? Yang pertama, memukul istri itu adalah jalan terakhir. Adalah jalan terakhir ketika ucapan sudah tidak lagi bermanfaat padanya. Dengan syarat, kira-kira dengan pukulan, dia akan sadar dari kesalahannya. Kalau dia malah tambah menjadi-jadi, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Dan Nabi SAW telah berpesan, istausu bin nisa'i khaira. Berwasiat baiklah kepada para wanita. Yang kedua, memukul wajah haram, baik kepada istri, kepada anak, dan kepada murid. Iya. Ini hukumnya haram, seperti dalam hadis yang diriwayatkan al-imam Abu Dawud dan yang lainnya, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, sahabat yang mulia Muawiyah Al-Qushairi qala, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina 'alaihi?" Aku berkata, "Ya Rasulullah, apakah hak seorang istri atas suaminya?" Qala, "An tut'imaha idza ta'imta." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beri makan dia apabila engkau juga makan." Jadi beri makan sebagaimana engkau makan. "Wa taksuha idza tasaita." Awik tasabta. Yang kau berikan dia pakaian, sebagaimana juga engkau menggunakan pakaian. Ini pakaian yang layak. Sebagaimana engkau gunakan pakaian yang layak, demikian pula engkau berikan kepada istrimu. Ini hak seorang istri dari suaminya. Diberi makan, diberi pakaian, diberi kebutuhan yang mencukupinya. Wala tadribil wajha. Dan jangan engkau memukul wajah. Wala tuqabbih. Dan jangan engkau menjelekkannya. Ini membuat, memukul dengan pukulan yang bisa membuat dia cacat atau meninggalkan bekas. Ini tidak boleh. Wala tahjur illa fil bait. Dan jangan engkau memboikot dia kecuali di dalam rumah saja. Ini pula, ini pun termasuk metode pendidikan. Diboikot. Perkataan tidak bermanfaat, pukulan juga sudah tidak bermanfaat, maka diboikot. Pisah ranjang. Tetapi itu hanya dilakukan di dalam rumah. Dan itu pun kalau ada manfaatnya. Kalau kenyataannya dia semakin menjadi-jadi, maka ditempuh jalan yang lain. Jadi yang syahidnya di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tadribil wajha. Janganlah kalian engkau memukul wajahnya. Jadi ini berlaku bagi istri, anak-anak maupun murid-murid. Tidak boleh memukul wajah, wala tuqabbih, dan jangan menjelekkan, yakni jangan menyebabkan cacat di dalam memukul. Jangan meninggalkan bekas. Ini tidak boleh. Ini berlebih-lebihan. Memukul istri, memukul anak-anak, memukul murid-murid sampai meninggalkan bekas, ini berlebih-lebihan, ya. Baik. Bismillah. Ustaz bilang madi najis. Lalu bagaimana cara bersuci dari madi tersebut? Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghsil dzakarahu wa yatawaddha. Hendaklah dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Demikian cara mencucinya. Cukup dicuci kemaluannya seperti mencuci ketika sehabis kencing lalu kemudian berwudu. Baik. Bagaimana hukumnya memberi sumbangan uang untuk acara rajaban dengan niat dalam hati untuk sedekah makanan bagi yang mendengarkan pengajian? Karena uang yang kita sumbang biasanya diberikan makanan. Ini termasuk taun, termasuk tolong-menolong di dalam dosa. Kalau mau beri sumbangan sedekah makanan, kasih kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin, anak-anak yatim, dan yang lainnya. Bukan yang melakukan acara-acara kebidaahan seperti ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya difoto atau membuat foto? Ini sudah kita bahas. Ini hukumnya haram. Nabi SAW telah mengabarkan adab yang keras yang akan menimpa para tukang gambar. Beliau bersabda, inna min asyaddin nasi azaban, inna asyaddin nasi azaban yawmal qiyamah al-musawirun. Dalam riwayat Bukhari. Sesungguhnya yang paling keras adabnya pada hari kiamat adalah para tukang gambar, yakni yang membuat gambar-gambar bernyawa. Kalau difoto bukan gambar bernyawa, bukan obyeknya bukan manusia, bukan pula hewan, hanya pemandangan matahari, bulan, bintang, maka tidak mengapa. Yang dilarang adalah gambar-gambar bernyawa. Ini hukumnya haram, yang memotret maupun yang dipotret, kecuali dengan alasan terpaksa, dengan alasan darurat, seperti foto-foto DPO, buronan teroris, atau foto KTP, atau foto paspor, dan sebagainya. Selain itu, kalau cuma untuk sekedar kenang-kenangan, atau alasan yang tidak mendesak, maka tidak dibolehkan, hukumnya haram, dan terancam dengan ancaman yang keras, sebagaimana hadisnya telah kita sebutkan. Baik. Apabila seorang istri melakukan ibadah, seperti sholat tahajud dan sholat duha, diberitahukan pada suami, apakah termasuk riya? Kalau dia bermaksud membanggakan ibadahnya, makanya termasuk sum'ah. Sama dengan riya, menceritakan ibadahnya agar mendapatkan pujian. Tetapi kalau untuk pengajaran, untuk teladan, maka tidak mengapa, insyaallah ta'ala. Ustaz jelaskan makna hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu al-Qur'an. Bahwasanya akhlak beliau itu adalah Al-Qur'an. Ini bukan berarti Rasul itu Al-Qur'an, kan? Ya, jelas bukan berarti. Al-Qur'an itu kalamullah. Kalamullah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk. Akhlak beliau, perbuatan beliau juga makhluk. Maksudnya akhlak beliau Al-Qur'an, yakni sesuai dengan Al-Qur'an. Sesuai yang Allah perintahkan kepadanya. Apa hukumnya nonton atau mendengarkan wayang golek? Ini minimalnya perbuatan yang menyia-nyiakan waktu. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan termasuk menyetujui kemungkaran. Sebab wayang-wayang ini asalnya juga gambar-gambar bernyawa. Gambar-gambar bernyawa. Terlebih kalau cerita-ceritanya, kisah-kisahnya mengandung kesyirikan, mengandung kebid'ahan, dan mengandung kemungkaran-kemungkaran. Kalau kita menghadirinya, menontonnya, mendengarkannya, sama saja kita menyetujui dengan kemungkaran-kemungkaran yang ada di situ. Iya. Dan minimalnya, ini perbuatan menyia-nyiakan waktu. Tidak ada kerjaan. Perbuatan orang-orang yang tidak ada kerjaan. Nabi SAW telah mengingatkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Baik. Ustaz, apa haram bunga bank itu? Bunga bank haram dengan kesepakatan seluruh ulama. Ulama seluruhnya sepakat bunga bank itu haram. Siapa yang mengingkari kesepakatan ini, itu pendapat yang syadz, pendapat yang ganjil, yang tidak memahami makna riba. Bunga bank itu bahkan itulah hakikat riba yang ada di zaman jahiliyah. Inilah hakikat riba yang ada di zaman jahiliyah. Jelas, dia termasuk riba. Bunga bank itu haram karena dia termasuk riba. Dan ini termasuk bentuk penipuan kepada manusia. Yang haram, yang riba, dinamakan dengan nama yang indah, bunga. Kalau dalam bahasa Arab, bank-bank di sebagian negeri Arab, itu lebih menipu lagi istilahnya. Mereka istilahkan dengan fawaid, dengan faidah, faidah katanya, atau keuntungan. Padahal hakikatnya adalah riba. Jadi, walaupun dinamakan bunga, atau bahkan dinamakan dengan bagi hasil, tetapi Kalau hakikatnya riba, dia tidak akan bisa merubah hakikat. Simpulannya, ulama seluruhnya sepakat, bunga bank itu haram. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana cara membedakan ajaran yang sesuai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan yang menyelisihinya? Mereka semua mengaku sesuai tuntunan Rasul. Yang pertama, lihat apakah yang mereka akui itu sesuai dalil atau tidak. Ini yang pertama. Apakah ajaran yang mereka lakukan sesuai dalil, yang sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Ini cara membedakan. Ajaran Rasul berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, apakah, yarhamukallah, apakah yang mereka lakukan itu, kalau memang mereka memiliki dalil dari Al-Quran dan Sunnah, apakah mereka memahami dalil tersebut sesuai dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ataukah pemahaman mereka sesuai dengan akal mereka sendiri? Maka dalam hal ini, manusia tidak akan terlepas dari yang namanya cap kaki tiga. Kalau mereka mengistilahkan demikian. Yakni, Al-Quran dan Al-Sunnah, dan yang ketiga adalah pemahaman. Apakah kalau tidak dia mengikuti pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka itu berarti dia mengikuti pemahaman yang lain. Sama saja. Ini bentuk yang ketiga, yang satunya sesuai dengan tuntunan, yang satunya tidak sesuai dengan tuntunan. Iya. Jadi, lihat, kalau mereka mengatakan ini sesuai Al-Quran, ayatnya seperti ini, hadisnya seperti ini, tetapi kenyataannya mereka memahami tidak sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka berarti dia tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ustaz, kalau kita punya bayi 7 hari, di lingkungan kami biasanya membaca berzanji sambil motong rambut si bayi. Saya mau tanya sama Ustaz, ada enggak contoh dari Rasul, dari Nurmillah di kota Harja? Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7 hari memang disunnahkan untuk menggundul bayi. Bukan sekedar digunting sedikit, tapi digundul dan dipotong kambing untuknya. Ini yang disunnahkan. Atau ditambah diberi nama. Ini yang disunnahkan. Tidak ada bacaan-bacaan khusus di situ, tidak berzanji maupun bacaan yang lainnya. Ini termasuk kebid'ahan kalau ditambah dengan bacaan-bacaan tersebut. Apa hukum rajaban? Ini sudah dibahas tadi, termasuk kebid'ahan. Ustaz, saya Aris di Banjar. Saya mau tanya apa artinya syubhat? Syubhat itu artinya kerancuan. Yakni kerancuan di dalam akidah. Kesesatan-kesesatan yang memiliki kerancuan. Yakni pemikiran-pemikiran yang bisa menipu. Ini artinya syubhat. Pemikiran-pemikiran atau keyakinan-keyakinan yang dapat menipu. Karena di dalamnya terkandung kerancuan. Kadang-kadang seakan-akan berdasarkan Al-Quran. Seakan-akan berdasarkan sunnah. Padahal tidak seperti yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini artinya syubhat. Ini artinya syubhat. Ini kalau kita berbicara dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj. Tetapi kalau bisa juga digunakan di dalam istilah yang lain. Seperti kalau dalam makanan atau dalam harta. Kalau yang dikatakan syubhat, syubhat itu maksudnya harta yang tidak jelas atau makanan yang tidak jelas, apakah halal ataukah haram? Ini tergantung penggunaannya, kata syubhat tersebut. Kalau dalam masalah harta, dalam masalah makanan, maka itu maknanya adalah sesuatu yang belum jelas, apakah dia halal ataukah haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra 'ala dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menjauhi syubhat, menjauhi hal-hal yang samar yang belum jelas kehalalan dan keharamannya, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Apa arti kalimat sahun di dalam surat Al-Ma'un? Tolong dijawab dan dijelaskan. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Kata sahun di dalam firman Allah, an salatihim sahun, dalam surat Al-Ma'un dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya memiliki banyak makna. Kata beliau rahimahullah, makna an salatihim sahun, mereka lalai dari salatnya. Wa imma an waqtiha al-awwal fa yu'akhirunaha ila akhirih daiman aw ghaliman. Apakah dalam bentuk mereka mengakhirkan dari waktu awalnya, yaitu mereka suka menunda-nunda waktu salat, apakah pada kebanyakan salatnya atau bahkan seluruhnya? Ini makna yang pertama. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Wa imma an ada'iha bi arkaniha wa syurutiha 'ala al-wajhi al-ma'mur bih. Dan makna yang lain, makna orang-orang yang lalai dari sholatnya dalam surat Al-Ma'un adalah mereka yang tidak mengerjakan sholat dengan baik sesuai dengan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya sebagaimana yang diperintahkan. Ini termasuk orang yang lalai dari sholatnya. Makna yang lain, wa imma anil khusyuk fiha wa tadabbur lima aniha. Bisa jadi maknanya orang yang lalai dari sholatnya adalah orang yang tidak khusyuk dan tidak menghayati makna-makna bacaan-bacaan di dalam sholatnya. فَاللَّفْضُ يَشْمَوْ هَذَا كُلَّهُ. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, lafaz ayat ini mencakup seluruhnya, mencakup bentuk-bentuk tadi. Walakin man ittasafa bi syai'in min dhalik kistun min hadhihi al-ayah. Akan tetapi siapa yang memiliki satu sifat atau melakukan satu kesalahan, penyimpangan yang disebutkan tadi, maka dia mendapatkan bagian ancaman di dalam ayat ini. Wa man ittasafa bi jami'i dhalik, dan barang siapa yang melakukan semuanya, yakni dia suka menunda-nunda waktu, sudah begitu dia juga tidak salat sesuai dengan rukun dan syaratnya, demikian pula dia tidak khusyuk, faqad tamma nasibuhu minha, maka sempurnalah ancaman Allah di dalam ayat ini kepadanya. Wa kamula lahu nifaqul amali, dan sempurna pula sifat nifaq, sifat munafik secara amalan di dalam dirinya, yakni bukan munafik yang mengeluarkan dari Islam. Kama thabata fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sebagaimana di dalam as-sahihain dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafik, itu adalah salatnya munafik, tilka salatul munafik, itu adalah salatnya munafik, tilka salatul munafik, 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah salatnya orang munafik. Yajlisu yarkubu syams, dia duduk memperhatikan matahari, hatta idza kanat baina qarnay syaitan, sampai ketika matahari sudah akan terbenam di antara dua tanduk syaitan, qama, lalu dia bangkit, fanaqara arba'an, lalu dia mematuk selama sebanyak 4 kali, la yadhkurullaha illa qalila, dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ini makna an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salatnya. Iya, jadi mencakup semua bentuk makna orang-orang yang salatnya tidak dia sempurnakan. Apakah dalam masalah waktu atau masalah pelaksanaannya yang tidak sesuai petunjuk, ataukah dia tidak khusyuk di dalam salatnya. Alhamdulillah, kita telah menjawab beberapa pertanyaan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.